wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-30 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 5 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa bermajlis ilmu, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Baitullah adalah tempat yang terbaik. Rumah Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di muka bumi ini. Hadis yang telah kita ketahui ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, khairul buq'ati fil ardil masajid, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih kita di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah amalan besar yang dinamakan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, menggali warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kejahilan-kejahilan yang ada pada diri-diri kita. Karena kita ini adalah manusia yang penuh dengan kejahilan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati hal tersebut dalam firman-Nya, innahu kana dzaluman jahula, adalah manusia tempatnya dzalum, tempatnya kezaliman, artinya selalu terjatuh di dalam kezaliman demi kezaliman, dan jahula, merekalah orang yang senantiasa pula terjatuh di dalam al-jahal, kebodohan demi kebodohan, kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita kerjakan dikarenakan kejahilan kita atas besarnya maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kita kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Kita melanjutkan kajian yang pernah kita bahas dari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah di dalam Bulughul Maram, lebih tepatnya pada Kitabul Jami'. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, la yahillu li muslimin, tidak pantas, tidak halal bagi seorang muslim masuk ke dalamnya seorang muslimah, karena di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut lafaz muslim secara umum, maka masuk ke dalamnya lafaz muslimah, masuk ke dalamnya mereka dari kaum al-mu'minah, dari kalangan para wanita. Ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan babu taglib, karena yang menjalankan syariat ini bukan hanya dari kalangan al-mu'minin, bukan hanya dari kalangan al-muslimin, akan tetapi rijalan wa nisa'an, mu'minin wal mu'minat, muslimin dan muslimat, mereka semuanya mendapatkan at-taklif, mendapatkan beban syariat. Oleh karenanya setiap lafaz dalam Al-Qur'an, lafaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlihat khusus ditujukan kepada muslim, ketahuilah bahwa lafaz itu ditujukan pula kepada seorang muslimah ataukah mukminah dari kalangan para wanita. Tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal bagi seorang muslimah ayah juru akhahu, untuk dia menghajar, meninggalkan saudaranya, memboikot saudaranya, tidak mengucapkan salam. Fauqa thalathi layalin, dia cueki saudaranya acuh tak acuh, dia tidak peduli dengan saudaranya tersebut lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi telah kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang terakhir bagaimana hadis ini menunjukkan tentang khilaf, perselisihan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang ada di tengah-tengah kaum muslimat, antara si fulan dengan si allan, antara si fulanah dengan si allanah, antara si a dengan si b. Itu semua sangat mungkin terjadi karena kita adalah manusia yang penuh dengan kekhilafan, manusia yang penuh dengan kesalahan. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan seorang sahabat, seorang teman, seorang ayah, seorang ibu, atau mungkin suami-suami kita, istri-istri kita, yang mereka memiliki kesempurnaan tanpa adanya kekhilafan sedikit pun. Ini mustahil, tidak akan mungkin. Karena apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ini menunjukkan di sana adanya isyarah. Kami telah menjadikan ba'dakum li ba'din, sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain, walaupun ada hubungan keluarga, tetap yang namanya manusia pasti dijadikan antara yang satu dengan yang lainnya, antara si A dengan si B, antara tetangga kanan dengan tetangga kiri, fitnah, cobaan, ujian bagi kita semua. Atas birun, apakah kita bisa sabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain, apakah kita bisa sabar dengan kekhilafan-kekhilafan yang terjadi di tengah-tengah manusia yang ada di sekitar kita. Begitu pula hubungan antara suami dengan istri, sama halnya demikian. Tidak mungkin kita mendapatkan suami-suami yang sempurna, tidak mungkin pula kita mendapatkan istri-istri yang sempurna. Haruslah, atau mungkin bagi yang belum menikah, tidak mungkin dia mendapatkan ayah-ayah yang sempurna, ibu-ibu yang sempurna. Pasti ada kekhilafan, pasti ada kekurangan, yang mana kekurangan itu harus dihadapi dengan yang namanya as-sabr atau sabirun. Ini solusi besar, jalan keluar yang paling mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal bagi seorang muslimah untuk dia meninggalkan saudaranya yang melakukan kesalahan-kesalahan pada dirinya, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyan, dua orang ini bertemu, dua orang yang berselisih. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang satunya beralih ke kanan, yang satunya beralih ke kiri, sama-sama berpaling. Kedua-duanya memberikan punggungnya masing-masing, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau bermanis muka dan yang seterusnya. Wa khairuhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara dua orang yang berselisih tersebut, alladhi yabda'u bisalam, adalah di antara keduanya yang memulai terlebih dahulu untuk mengucapkan assalam. Berat memang, akan tetapi pengorbanan itu tidak akan menjadi satu hal yang sia-sia. Dia mendapatkan rekomendasi dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nas, orang yang terbaik, manusia yang terbaik, yang ketika dia berselisih mengorbankan egonya, dia kesampingkan, tidak ingin malu di hadapan temannya, dia kesampingkan itu semua. Walaupun dia dihinakan, walaupun dia dianggap seorang yang rendah, biarkan. Yang penting dia mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang khair, yang paling baik di antara kedua berselisih tersebut adalah yang memulai pengucapan salam terlebih dahulu kepada saudaranya yang berselisih tadi. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wa Muslim. Ikhwati fillah ya rakumullah kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum kita masuk ke hadis yang baru pada malam hari ini biidznillah taala, ingin sedikit saya melengkapi beberapa faedah yang masih berkaitan erat dengan hadis ini. Di antaranya adalah apa yang harus kita fahami dari syariat yang mulia yang telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan dengan al-hajr. Kita tidak bertegur sapa, kita tidak perhatian, kita tidak bermanis muka kepada orang lain. Ini adalah sebuah syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan-permasalahan agama, kalau sudah yang direndahkan adalah akidah seorang muslim, kalau sudah yang dihinakan adalah agama seorang muslim, yang dilecehkan adalah nabinya, yang dilecehkan adalah rasulnya, bahkan wal'iyadu billah yang dilecehkan adalah al-ilah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berhak dan diperbolehkan, bahkan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan orang-orang yang semacam ini. Walaupun mereka muslim, mereka tetap muslimin, tapi mereka hinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka pojokkan sunnah-sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diolok-olok, dijelek-jelekkan. Maka orang yang demikian, maka kita diperbolehkan dalam syariat ini untuk meninggalkan orang tersebut. Agar apa? Agar diri kita terselamatkan. Agar diri kita terselamatkan dari azab yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa turunkan kapan saja kepada hambanya yang menghinakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal ini telah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan syariat al-hajr ini, sebelum kita menukilkan praktek atau realisasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui yang namanya syariat hajr ini, ketika kita meninggalkan orang lain, ketika kita meninggalkan saudara kita, ketika kita meninggalkan muslim yang lainnya, tidak bertegur sapa dengan dia, hukum asalnya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Oleh karenanya hukum ini terbagi menjadi dua, al-hajrul masyru' wal hajrul mamnu'. Ada hajr yang masyru', hajr yaitu kita meninggalkan seorang muslim tapi disyariatkan. Kita meninggalkan dia karena hati kita membenci amalan-amalan kemaksiatan. Contoh kecil misalkan, sebentar lagi insyaallah taala Allahumma balighna Ramadan, satu bulan ke depan kita akan mendapati yang namanya bulan puasa, bulan Ramadan. Di tengah-tengah bulan Ramadan ada seorang muslim. Tengah-tengah bulan Ramadan semua muslimin melaksanakan kewajiban as-shaum. Kutiba alaikumus siyam, wajib ain. Person-person, individu-individu muslim wajib mengerjakan puasa wajib tersebut di bulan Ramadan. Ada satu orang muslim keluar di tengah jalan raya, muslim dia. Bukan non-muslim, dalam tanda kutip, bukan seorang yang kafir. Maka di tengah perjalanan, dia menampakkan sebagai seorang yang melawan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan dia minum di tengah jalan sambil menantang, ini wahai kaum muslimin, saya tidak mengerjakan puasa. Bangga dia dengan kemaksiatan tersebut. Atau mungkin dia hisap rokoknya di tengah-tengah muslimin. Islam pak, iya saya Islam, tapi saya tidak puasa, kenapa? Ditantang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang semacam ini. Maka kita membenci perbuatan dia, kita membenci kemaksiatan yang telah dia kerjakan. Kita tidak dianjurkan, tidak diperintahkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan toleransi kepada orang-orang yang demikian. Kalau dia masih, ya paling tidaknya malulah untuk tidak menampakkan ketidakpuasaan dia. Mungkin makan di warung yang remang-remang, yang tertutup, yang nampak hanya kakinya saja, ya ini mungkin masih diberikan keringanan. Tapi kalau sudah terang-terangan mujahir biha, dia tantang Allah subhanahu wa ta'ala, dia terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, dia terang-terangan untuk melawan kebiasaan kaum muslimin, amalan besar kaum muslimin di bulan puasa Ramadan, maka yang demikian ketika kita membenci kemaksiatan yang dia kerjakan, ini adalah satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan, bahkan diperintahkan oleh Allah. Salam tidak akan menemukan satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka loyal, mereka memberikan toleransinya, mereka cinta kepada orang-orang yang muhadillah wa rasul. Orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang menentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan engkau temukan wahai Muhammad alaihi salatu wasallam. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, apabila kita melihat syariat Allah diinjak-injak, syariat Allah dihinakan, syariat Allah Subhanahu wa taala dikesampingkan, syariat Allah Subhanahu wa taala dicibir yang harusnya dimuliakan, maka kita boleh, bahkan diperintahkan dalam syariat, untuk membenci perbuatan tersebut. Ini yang namanya hajrul masyru'. Ketika kita meninggalkan orang tersebut karena dia telah menentang Allah, karena dia telah menentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun jenis yang kedua yang berkaitan al-hajr al-mamnu', ketika kita tidak boleh meninggalkan seorang muslim lebih dari 3 hari, hadis ini yang telah kita bahas, yang kaitannya dengan permasalahan pribadi, permasalahan yang kaitannya dengan muamalah duniawiyah, kerjasama urusan dunia, ada sakit hati, ada merasa ditipu, ada merasa dikhianati, merasa didustai, dan yang seterusnya. Perkara-perkara duniawiyah, tidak ada urusannya dengan akhirat, tidak ada urusannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisnisnya, mungkin kehidupan rumah tangganya, mungkin-mungkin. Tidak ada kaitannya dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita membenci orang tersebut lebih dari 3 hari 3 malam, tidak bertegur sapa dengan orang tersebut 3 hari 3 malam, di lebih dari 3 hari 3 malam diharamkan di dalam Islam. Tidak diizinkan di dalam al-Islam, karena Islam sangat mengecam yang namanya permusuhan. Sangat mengecam yang namanya perselisihan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, tali Allah Subhanahu wa taala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak dibenarkan untuk keluar dari jalur Al-Qur'an, jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diminta oleh Allah mendekat. Ayo mendekat kepada Al-Qur'an, ayo mendekat kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-hajr al-mamnu'. Afwan al-na'am al-mamnu' yang di larang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kaitannya dengan perkara duniawiyah. Tapi kalau kaitannya dengan perkara ukhrawiyah, perkara-perkara akhirat, yang dihinakan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dihinakan adalah Allah Subhanahu wa taala, kita berhak untuk meninggalkan orang-orang yang demikian. Tujuannya satu, maslahat untuk diri kita sendiri, agar kita tidak terbawa dengan kerancuan-kerancuan berpikir yang ada di sisinya. Mungkin dia punya kerancuan berpikir bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha saat ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ibunda kaum mukminin mereka tuduh sebagai seorang zaniyatun, penzina wal iyadu billah. Atau mungkin mereka berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah kafiran, dua orang kafir. Ini akidah-akidah yang tidak sejalan dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihi salatu wasallam begitu memuliakan mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan mertua beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya dibilang kafir. Masa mereka berdua dibilang seorang yang keluar dari Islam? Tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaga diri kita dari kerancuan-kerancuan yang semacam ini, ajaran-ajaran yang kurang tepat ini, maka kita hindari mereka. Ketika mengucapkan salam, kita jawab salamnya seadanya. Tapi kalau kita hadir di majelis-majelisnya, kita dengarkan ceramah-ceramahnya, khawatir hati kita ini lemah, terikut, terbawa dengan kerancuan-kerancuan dan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Maka kalau urusannya dengan kemaksiatan, kalau urusannya dengan perkara-perkara ukhrawi, ini dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhi seorang muslim yang tadi berani menentang Allah, berani menentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemaksiatan secara umum, bahkan ini pernah dikerjakan, diamalkan, direalisasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, memboikot istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun, 9 istri beliau, beliau boikot, beliau tinggalkan, beliau tidak kembali ke rumah istri-istri beliau selama 30 hari 30 malam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah 40 hari 40 malam diboikot mereka semua. Kenapa? Mereka melakukan satu hal yang menentang Allah? Tidak. Ummahatul mu'minin adalah orang-orang yang bekhair, orang-orang yang mulia, ahlul jannah. Tapi kaitannya dengan perkara yang kedua, bukan dengan Allah mereka bermaksiat. Nanti kalau kita tarik garis lurus, ya kaitannya juga bermaksiat dengan Allah. Tapi secara terang-terangan mereka menghinakan Allah? Tidak. Yang kedua, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka ganggu. Dan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang sangat tercela. Tidak boleh kita mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghormati beliau, kita harus ittiba, mengikuti apapun yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam telah kita yakini sebagai seorang utusan dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, rasulun min rusulillah alaihi musallatu wassalam. Sehingga beliau memiliki hak untuk dihormati. Poin ini yang sedikit tidak diamalkan ketika itu oleh ummahatul mukminin. Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian Zainab bintu Jahash dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mereka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sempat membuat sakit hati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaif? Bagaimana? Kok seorang istri atau beberapa orang istri Nabi tersebut mengganggu Nabi, membuat sakit hati Nabi? Ketika mereka ummahatul mukminin bersepakat, 99-nya bersepakat. Untuk apa? Untuk meminta nafkah tambahan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 99-nya sepakat. Nabi datang ke rumah istri yang pertama, disampaikan hal tersebut. Ya Rasulullah, aku butuh nafkah tambahan, aku butuh, kalau zaman sekarang mungkin uang bulanan. Datang ke yang kedua, begitu juga permintaannya. Datang yang ketiga, sampai datang ke yang sembilan, itu permintaannya sama, minta tambahan nafkah bulanan. Dan mereka memintanya bukan hanya satu kali. Ilhah disebutkan oleh al-ulama, bahkan disebutkan dalam riwayat hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah, mereka yulihna, mereka benar-benar mendesak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, kami butuh nafkah tambahan. Ini dan itu terus disebutkan hajat-hajatnya. Tidak cukup uang yang engkau berikan, tidak, terus sampai membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu. Yang akhirnya sampai kepada puncaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayatnya yang mulia dan ternukil dari banyak hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyar mithlukum." Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Enggak ada bedanya, bedanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada aku, sementara kalian tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa Nabi alaihi salatu wasallam. Kita saja sebagai seorang suami ditekan, baru satu istri. Baru satu istri. Bayangkan 9 istri yang menekan. Semuanya permintaannya sama, minta nafkah tambahan, minta uang bulanannya ditambah, mengeluh, kurang ini, kurang itu, kurang ini, semuanya. 9 istri, bayangkan, satu saja bikin kita muak kadang-kadang. Ini wake, manusia biasa. Innama ana basyarun mithlukum, idza nasitu fadzakiruni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku lupa, wahai para sahabatku, dzakiruni, ingatkan aku. Manusia biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau marah, kecewa dengan apa yang ada di sisi ummahatul mukminin, 99 yang minta nafkah tambahan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 9 istri beliau, pergi ke suatu tempat. Selama 30 hari 30 malam, 40 hari 40 malam dalam riwayat lain, tidak kembali ke rumah satupun dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dihajar, ditinggalkan, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun sebuah ayat yang ada di dalam surah Al-Ahzab. Ketika Allah Subhanahu wa taala ikut serta, ikut andil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini permasalahan besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang terganggu kepribadian beliau, sakit hati beliau kepada ummahatul mukminin. Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabi. Wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, qul, katakanlah li azwajik, kepada semua istri-istrimu itu, in kuntunna turidanal hayatad dunya wa zinataha fata'alai. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, kalau kalian menginginkan nafkah-nafkah tambahan, kekayaan demi kekayaan, tidak ada kekurangannya sama sekali, mendapatkan suami yang luar biasa harta bendanya mungkin seperti Qarun, 7 turunan tidak habis-habis. Ta'alai, kemari kalian semua wahai 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatti'kunna wa usarrihkunna sarhan jamila. Aku akan berikan karunia-karunia kepada kalian, aku akan berikan apa yang kalian minta dari nafkah-nafkah tambahan tersebut. Aku akan penuhi kalau itu yang kalian inginkan. Yang kalian inginkan adalah perkara ad-dunyawiyah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana. Kemari, aku akan berikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu usarrihkun. Setelah itu aku akan menceraikan kalian semua. Ditalak dengan talak yang baik, usarrihkunna sarhan jamila. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka semua. Jadi ummahatul mukminin kondisinya bimbang. Bagaimana mereka mendapatkan nafkah tambahan tapi konsekuensinya apa? Lepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceraikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggal dipilih. Mau kehidupan dunia tapi ya itu sulit. Nabi alaihi salatu wasallam fakir. Seorangnya miskin, tidak punya harta apa-apa. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditawarkan sekian jabatan, ditawarkan uang, ditawarkan dunia, semuanya ditawarkan kepada beliau alaihi salatu wasallam, tapi beliau menahan. Tidak mau. Sampai dipesankan kepada para sahabat beliau, mal faqru akhsha alaikum, wahai para sahabatku, bukan kefakiran yang aku khawatirkan di tengah-tengah kalian. Yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika busitat alaikumud dunya, dibukakan dunia ini di hadapan kalian, kalian semua menjadi orang-orang yang sugih, kalian semua menjadi orang-orang yang kaya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu semua bagaimana kepribadian Nabi, kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam di rumah-rumah keluarga beliau. Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, 3 bulan berturut-turut tidak ada yang dimakan oleh beliau dan Aisyah kecuali al-aswadan, air dan kurma. 3 bulan berturut-turut. Bayangkan. Kita saja yang menunya hari ini ganti, besoknya ganti, nanti seminggu lagi ketemu menu itu lagi, ngeluh. Loh kok ini lagi? Bosan. La haula wala quwwata illa billah. Ini kurangnya kita. Jauhnya kita dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin sampai kepada tingkatan marah-marah kepada istri kita, kamu tidak bisa masak kecuali masakan ini. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aswadan, 3 bulan berturut-turut. Enggak ngeluh Nabi alaihi salatu wasallam. Air dan kurma saja yang beliau makan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakir Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kalian wahai ummahatul mukminin ingin tetap bersama Nabi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, bersabar. Tapi permintaan kalian jauhkan dari diri-diri kalian. Permintaan nafkah bulanan, tambahan nafkah bulanan tadi, tambahan uang bulanan tadi, jauhkan dari diri-diri kalian. Kalau kalian mau tetap. Tapi kalau kalian tetap pada permintaan kalian, tambahan nafkah bulanan, ayo kemari. Aku akan berikan apa yang kalian tuntut, aku akan berikan apa yang kalian pinta, tapi setelah itu semuanya akan dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 30 hari 30 malam. Setelah 40 hari 40 malam, maka ummahatul mu'minin kembali bersepakat, kami tetap ingin akhirah. Kami akan tinggalkan dunia ini dan akhirat yang menjadi kehidupan kami yang abadi. Mereka azhya, ummahatul mu'minin, orang-orang yang cerdas. 1-2 kesalahan mereka terjatuh, wajar. Di dunia ini ada yang tidak terjatuh di dalam kesalahan? Mustahil. Tidak akan mungkin. Kullu bani Adam khata. Sekelas Aisyah radhiyallahu taala anha terjatuh dalam kesalahan. Naam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentak oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah satu kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda ingin berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di rumah Aisyah, di rumah sang putri. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar teriakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Membentak Nabi alaihi salatu wasallam, wajar wanita, ikhwah. Al-Ummahat, mereka adalah manusia-manusia yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naqisatu aqlin wa dinin. Dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam naqisat aqlin wa dinin. Akalnya mereka kurang, agamanya pun mereka kurang. Jadi ketika mereka marah-marah, ketika mereka banyak menuntut, ketika mereka terus menjengkelkan hati-hati kita, mungkin sabar. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan hakikatnya mereka, istri-istri kita, adalah fitnah bagi kita semua. Kalau ada ujian bagi kita semua, kalau ada satu hal yang tidak disenangi, sabar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wejangan, arahan kepada kaum muslimin, khususnya kepada rijal, kepada para aba, kepada para azwaj, kepada para suami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? In kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Di potongan hadis tersebut, kalau kamu wahai para suami membenci satu akhlak yang ada di sisi istrimu, radhiya minha khuluqan akhar, pasti akan kamu dapati akhlak yang lainnya, tabiat yang lainnya, sifat yang lainnya yang kamu ridha dengan sifat tersebut. Ayo coba kita berbenah. Lihat kepada arah-arah kebaikan yang dimiliki oleh sifat-sifat istri kita. Sifat-sifat para al-mu'minat, sifat-sifat yang baik yang mereka miliki. Mereka tidak punya akhlak yang jelek, mustahil. Pasti mereka punya akhlak yang jelek, sifat yang tercela, pasti. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kariha minha khuluqan. Kalau kamu benci kepada dia satu akhlak, satu sifat, satu tabiat dasar yang tidak bisa dilepas dari dia, jangan itu terus yang disorot. Ayo coba lihat perkara-perkara yang lain, sifat-sifat yang lain yang baik yang ada pada dirinya, agar terjaga hubungan antara suami dengan istri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Kamu akan dapati, pasti akan dapati, coba cari dulu. Gak ada, pasti semuanya penuh dengan kejelekan. Gak ada, coba pasti cari dulu, pasti ada biidznillah ta'ala. Cari dulu satu akhlak yang kamu ridhoi, satu akhlak yang kamu cintai, senang ada pada dirinya, itu coba yang disorot. Yang lainnya sudah, karena itu adalah fitnah bagi kita, ujian bagi kita, sabar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibentak oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sabar beliau radhiyallahu alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan pernah disakiti sedikit oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah. Hafsah bintu Umar mengirimkan sebuah nampan berisi makanan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diketuk pintu tersebut, datang seorang utusan wanita, anak-anak kecil, al-jariyah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kiriman dari siapa ini? Makanan dari siapa ini? Dari Hafsah bintu Umar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah langsung wajahnya Aisyah. Dipegang nampan tersebut sampai ke dalam rumah, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi agak kaget, dari siapa makanan ini wahai Aisyah? Dari istrimu Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit tersenyum, dan Aisyah melihat mimik Nabi alaihi salatu wasallam tersenyum berseri-seri senang mendapatkan makanan dari Hafsah, nampan yang dipegang tadi kan Aisyah yang memegang, diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipegang oleh Nabi dan Nabi tersenyum simpul, apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Dibanting nampan tersebut sampai pecah ke bawah. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam marah? Tidak. Qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Uswah hasanah yang ada di sisi kita semuanya, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Marah beliau? Tidak. Dibanting nampan tersebut sampai pecah, berserakan makanannya. Roti-roti yang ada di dalamnya tidak bisa dimakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berserakan. Nabi alaihi salatu wasallam lantai rumah beliau tanah. Gimana kalau teh seperti ini masih bisa dimakan? Kalau katanya orang belum 5 menit masih bisa. Tapi pasir sudah tercampur aduk jadi situ. Tercampur aduk jadi satu, apa yang bisa dimakan? Apa yang bisa disantap? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketawaduan merunduk, tersenyum dengan kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diberesi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibentak Nabi alaihi tidak dibentak Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak dicaci maki, tidak ditampar, tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenang Nabi alaihi salatu wasallam, qudwah untuk kita. Kekurangan pada Aisyah, na'am. Begitu pula pada ummahatul mukminin semuanya. Mereka memiliki kekurangan, tabiat dasar yang menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sakit hati. Seperti kisah yang telah kita sebutkan tadi, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelah 30 hari 30 malam Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu untuk memberikan pilihan kepada mereka. Kalau mau kehidupan dunia silahkan, Kalau mau kehidupan akhirat, ayo tetap bersamaku dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Maka syahidnya ikhwati fillah yarhamakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan, pernah memboikot istri-istri beliau muslimat semuanya. Mereka kafirat? Tidak, mereka muslimat semuanya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi karena kemaksiatan mereka mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam, membuat sakit hati Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, yang harusnya Nabi harus dijunjung tinggi, yang harusnya Nabi harus dihormati, yang harusnya akan tapi tidak dilakukan oleh azwaj beliau alaihi salatu wasallam, tidak dilakukan oleh ahli Rasulullah alaihi salatu wasallam, keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, sehingga menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan yang namanya kecewa kepada ummahatul mukminin. Yang akhirnya alhamdulillah Allah perbaiki lagi hubungan antara mereka. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah hajar yang masyru', boikot yang disyariatkan, yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah lain. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau. Nabi alaihi salatu wasallam bersama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Para sahabat, mereka adalah ahlul jannah. Ini bittifaqil muslimin, yang berada di atas fitrah. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum secara keseluruhan adalah ahlul jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala bil qat'i, dengan satu kepastian. Kenapa? Karena mereka telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum waradu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ridha, tidak bertepuk sebelah tangan. Kecintaan Allah kepada para sahabat disambut kecintaan sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis. Kalau kita kan masih belum ada jaminan. Kita mengaku cinta kepada Nabi, kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Tanda tanya besar masih. Oleh karenanya kita harus berusaha bagaimana kita mendatangkan kecintaan kisah Allah pada diri-diri kita. Kemudian khawatir billahi ra'akumullah, Ka'ab ibn Malik pernah mengingkari atau menyelisihi salah satu ghazwah, peperangan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika para sahabat secara umum dibaiat oleh Nabi, salah satu baiatnya adalah akan mengikuti seluruh jihad, seluruh peperangan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ka'ab bin Malik ada satu peperangan yang tidak diikuti oleh beliau tanpa adanya uzur. Kalau ada uzur, ada alasan, apakah sakit atau menjaga keluarga yang sakit atau uzur yang syar'i, tidak akan menjadi masalah. Tapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍa meninggalkan peperangan tersebut tanpa adanya uzur, tanpa ada alasan yang syar'i. Selesai, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, maka kembali ke kota Al-Madinah, berdatanganlah orang-orang munafikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uzur-uzurnya. Ya Rasulullah, aku tidak bisa ikut berperang karena istriku sakit. Orang yang kedua, ya Rasulullah, aku tidak bisa ikut berperang karena kakiku patah. Dan yang seterusnya, masing-masing memberikan uzur syar'inya. Bergejolak Ka'ab bin Malik, aku harus dusta atau harus jujur kepada Nabi? Kalau aku berdusta, aku akan selamat dari kemurkaan beliau, dari kemarahan beliau alaihi salatu wassalam. Kalau aku jujur, mungkin Nabi alaihi salatu wassalam akan sangat marah kepada diriku. Bergejolak, mana ini yang mau diikuti? Dusta, jujur, dusta, jujur. Akhirnya sampai kepada satu pilihan, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda tetap melakukan yang namanya as-sidqu, jujur di hadapan Nabi. Dengan resiko yang ada, na'am, dengan konsekuensi yang akan didapatkan oleh Ka'ab bin Malik. Datang ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, minta maaf, wahai Rasulullah, aku mohon maaf karena tidak ikut peperangan. Apa alasan kamu wahai Ka'ab bin Malik? Tidak ada wahai Rasulullah, tidak ada uzur kamu, tidak ada. Tidak ada alasan. Kedua istri-istrimu sehat, sehat alhamdulillah. Kedua orang tuamu sehat, sehat alhamdulillah. Tidak ada yang dijadikan sebagai alasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memerah wajah beliau. Ada di antara sahabat terbaik yang beliau sudah berhusnudzon, berbaik sangka kepada semua sahabat pasti ikut, satu orang yang tidak ikut. Ka'ab bin Malik. Yang nanti di akhir cerita ternyata Ka'ab bin Malik disertai dengan dua orang yang lainnya, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Tiga orang tidak ikut kepada peperangan yang sedang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya baiat yang ada di sisi mereka, mereka khianati dalam tanda kutip. Mereka selisihi, mereka ingkari. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerah wajah beliau dan memerintahkan kepada seluruh para sahabat untuk memboikot Anas Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍa. Ditinggalkan. Jangan ada satupun dari kalian yang menjawab salamnya Ka'ab bin Malik. Jangan ada satupun dari kalian yang menjawab pertanyaan apapun dari Ka'ab bin Malik. Diboikot, dicueki sama sekali, tidak ditegur. Dan ini berlangsung selama 50 lailah. Berlangsung selama 50 hari 50 malam. Tidak ditegur sama sekali Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Maka Ka'ab bin Malik merasa kota Madinah yang luasnya seperti itu sempit sekali. Orang terbaik di muka bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik yang di muka bumi, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum arba memboikot beliau. Sampai beliau ke pasar ingin membeli sesuatu, tidak ada yang mengajak bicara, hanya sekedar meletakkan uang dan mengambil barangnya. Tidak ada tawar-menawar dan segala macam, tidak ada. Betul-betul diboikot. Mereka tidak ada yang berani menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syahidnya ikhwati fillah yarakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam memboikot, meninggalkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu warda dan dua orang sahabat beliau radhiyallahu taala anhuma selama 50 hari 50 malam, sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang menjelaskan tentang taubat yang ada di sisi Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 50 hari 50 malam Ka'ab bin Malik terus berbenah, terus mengerjakan amalan-amalan soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, kembalikan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang rahmah kepadaku dan yang suruh terus. Ka'ab bin Malik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. 50 hari 50 malam bukan waktu yang sebentar. Kita 3 hari 3 malam berdoa enggak dikabulkan, sudah mencak-mencak, sudah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Kenapa? Kurang sabarnya kita. Berbeda dengan generasi terbaik umat ini. 50 hari 50 malam baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dalam taubatnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bermanis muka, kembali bermuamalah seperti biasa kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Syahidnya Nabi alaihi salatu wasallam melakukan al-hajrul masyru', boikot yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya kepada ummahatul mukminin, dan contoh yang kedua kepada sahabat beliau radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Sedikit untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas. Dari hadis terakhir adalah hadis yang berkaitan dengan tadi la ilaha lil muslimin, dan alhamdulillah saya pikir insyaallah cukup faedah-faedah yang telah kita sebutkan. Maka kita akan masuk kepada hadis yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah an Jabir, dari sahabat yang mulia Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu arda radhiyallahu taala anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun, akhrajahu Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun, setiap perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Setiap perkara yang baik adalah sedekah yang akan terhitung sebagai lipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang secara global akan kita bahas biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang. Dari tiga sisi kita akan menjelaskan siapa itu Jabir Ibnu Abdullah, ayahnya seorang sahabat, begitu pula beliau sebagai seorang sahabat, maka keturunan beliau, ayah beliau dan keluarga besar Jabir bin Abdullah adalah orang-orang yang dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua akan kita bahas terkait dengan makna global dari hadis ini, dan pembahasan ketiga akan kita bahas berkaitan dengan apa yang terkandung dari faedah-faedah ilmiah yang bisa kita pelajari dari hadis yang mulia ini yang merupakan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.